قال الإمام الصنعاني رحمه الله قال الإمام ابن حجر رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عنهما قال من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتمم للصلاة الأخرى termasuk sunnah kata Ibn Abbas radhiyallahu taala an seorang jangan sholat tidaklah sholat atau tidak boleh sholat dengan sekali tayamum kecuali untuk satu kali sholat. Jadi maksudnya bahwa sekali tayamum sekali sholat, sholat berikutnya ya tayamum lagi. Tsumma yatamam li sholatil ukhra, kemudian dia bertayamum untuk sholat yang berikutnya. Rawi Daruqutni bisnadin dhaifun jidda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni tetapi sanadnya dhaif, sangat lemah. Qala minas sunnah ay sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam wal murad tariqatu wa syar'uh, termasuk sunnah maksudnya adalah sunnah Nabi, jalannya, caranya, syariatnya Nabi. Ya Allah yusalli rajul, janganlah salah seorang di antara kalian sholat, baik laki-laki maupun perempuan, kecuali dengan satu kali tayamum, kemudian tayamum untuk sholat yang berikutnya. Di sini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dengan sanad yang dhaif, karena dari riwayat Al-Hasan bin Imarah dhaif jiddan. Nasabah ala al-masdar kama arafta jiddan mansub. Fil bab an Ali wa ibn Umar hadithani du'ifan. Dan di dalam permasalahan ini ada dua hadis yang du'if juga, dari Ali dan dari ibn Umar, kedua-duanya du'if. Fa'inkila inna athar ibn Umar asah fawa mawkuf ala taqul bil jami'in hujjah. Taruhlah kalau seandainya ada yang bilang, ada yang mengatakan asar dari Ibn Umar lebih sahih, yang benar adalah mauquf. Mauquf itu hadis yang disandarkan kepada sahabat. Fala taqum bil jami' hujjah, sehingga dari kesian kesekian dari keseluruhan hadis tidak bisa dijadikan hujjah. Wal asal, tetapi hukum asalnya annahu ta'ala qad ja'ala turab qa'iman maqamal ma. Secara hukum asal yang namanya tanah atau debu Allah jadikan sebagai pengganti air. Wa qad 'alima annahu la yajibu al-wudhu bil ma' illa min al-hadas hatta yamum mithluh. Sudah diketahui bahwasanya la yajibu al-wudhu bil ma', tidak wajib seorang berwudu dengan air kecuali min al-hadas, ya karena ada hadas. Ya, dan tayamum sebesarnya. Wa ila hadza dhahaba jama'atun min a'immatil hadits wa ghairihim wa wal aqwam dalilan. Dengan pendapat inilah ya. Yani apa? Tayamum adalah pengganti air. Ini didukung oleh pendapat kebanyakan a'immah jamaah dari ahlul hadis. Ya, dan ini yang lebih kuat secara dalil bahwasannya tayamum atau tanah sebagai pengganti air. Ya, artinya kalau gak ada air maka dia bertayamum. Allahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.